Mitra bisnis, hubungan antara rakyat Indonesia dan rakyat Malaysia saat ini memang cenderung memanas setelah beberapa insiden di wilayah perbatasan terjadi serta selalu diawali oleh aksi-aksi bangsa Malaysia yang cenderung merendahkan harkat dan martabat serta kedaulatan bangsa Indonesia. Sebelum ini, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah mengulas salah satu latar belakang yang membuat bangsa Malaysia cenderung merendahkan bangsa kita. Untuk melanjutkan bahasan itu, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, apa faktor lain yang membuat rakyat Malaysia terkesan melecehkan bangsa kita, Pak? Mereka membuat visi 2020. Jadi, Malaysia 2020, jangkauannya jangka panjang. Apa yang mereka bangun? Di atas segala-galanya itu pendidikan. Jadi istilahnya puak Melayu ini diberi kesempatan luar biasa, termasuk ke Indonesia. Guru-guru itu dikirim ke sini, dosen-dosen dikirim ke UGM, ke UI, ke mana-mana di seluruh Indonesia itu. Ketika mereka pulang, ngambil ilmu dari Indonesia, sebagian duduk di puncak kekuasaan. Pada tahun 70-an itu ada menteri, salah satu menteri kalau di kabinet manapun yang paling dikenal itu kan menteri penerangan pada saat itu. Nah, menteri penerangan Malaysia itu sangat populer bukan hanya di Malaysia tapi juga di Indonesia karena dia sekolahnya di UI, Dato' Rahmat. Tapi nggak pernah selesai karena ketegangan politik itu dia pulang dulu. Tapi itu dianggap alumni Indonesia lah gitu. Ini contoh aja, padahal banyak lagi, apalagi guru-guru sekolah. Nah, yang kedua, sejak tahun 70-an itu secara konsisten mereka menambah dari 3.000, 5.000 sampai 15.000 lulusan SMA itu per tahun dikirim ke dengan kerjasama ke negara-negara maju untuk kuliah di universitas terkemuka di Amerika, di Inggris, di Jerman, di mana-mana, di Eropa, yang kemudian belakangan lebih bergeser ke Jepang. Dalam program politiknya Mahathir waktu itu, menjadi look to the east, gitu. Jadi, kita tengok timur, karena rujukannya kemudian Jepang. Lah, apa hasilnya? Setelah 30 tahun, yang mereka nikmati adalah SDM yang sangat kuat. Sekarang, sejak tahun 90-an, 80-an malah, terbalik posisinya. Indonesia ngirim dosen-dosennya ke sana, belajar ke Malaysia, menjadi salah satu rujukan yang ditengok oleh sumber daya intelektual dan manusia Indonesia. Untuk belajar ke Malaysia mulai dari sekolah SMA sampai pasca sarjana gitu. Nah, alumninya seperti Yusril Isa Mahendra itu alumni dari USM, University Science Malaysia di Penang di Malaysia. Banyak lagi. Sekarang apalagi anggota DPR banyak ini. Effendi Khoiri doktornya dari Malaysia dan banyak lagi. Nah, apa yang kita lihat dua perkembangan paralel ini yang terjadi adalah kemudian confidence, kepercayaan diri dan pembangunan nasionalisme Malaysia itu jauh melampaui kita. Pada saat yang sama, dengan SDM yang jauh lebih bagus, ekonomi mereka tumbuh jauh lebih pesat dari Indonesia. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.